أين وصلنا؟ المؤاخاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا شرمتي. Berkata Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bain ashabihi minal muhajirin wal ansar. Kata Ibn Ishaq, dan Rasulullah pun mempersaudarakan sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Faqala fima balagana, maka beliau bersabda sesuai dengan apa yang sampai kepada kami beritanya, kata Ibn Ishaq, wa na'udhu billahi an naqula alaihi ma lam yaqul, dan aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mengucapkan apa yang Rasulullah SAW tidak ucapkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'akhaw fillahi akhawain akhawain, hendaklah kalian bersaudara dua orang dua orang. Yani mengikat persaudaraan antara dua orang dua orang. Thumma akhadha bi yadihi Ali ibn Abi Thalib. Kemudian tiba-tiba mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata, "Hadza akhi." Ini saudaraku. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sayyidul mursalin وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخوين. Maka Rasulullah SAW, sayyidnya para rasul, imamnya para muttaqin, utusan Rabbul Alamin yang tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya, dengan Ali bin Abi Thalib menjadi dua bersaudara. Wa kana Hamzah ibn Abd al-Muttalib asadullah wa asad rasulih, dan juga Hamzah bin Abd al-Muttalib singa Allah dan singa rasulnya, wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan Zaid ibn Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani pernah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dimerdekakan, bahkan diangkat menjadi anaknya sehingga pernah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Tetapi turun ayat Allah SWT melarangnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah dengan nama bapak-bapak mereka, maka kembali menjadi Zaid ibn Harithah. Dijuluki pula dengan Hibbu Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW. Berarti Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW, dengan Zaid bin Harithah, akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa ilaihi awsa Hamzatu yawma Uhud hina hadarahu al-qitab. Dan kepada beliaulah Hamzah berwasiat. Yani sampai-sampai persaudaraannya itu sangat eratnya, sampai-sampai mereka saling wasiat. Khawani bin a'azakumullah, biasanya wasiat itu kepada keluarganya, kepada anak-anak turunannya. Tetapi karena persaudaraan dua orang tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sangat eratnya, sampai-sampai ketika itu sebelum dilarang, itu mereka saling mewasiatkan. Seakan-akan lebih erat daripada urusan keluarga. Tapi ketika turun hukum waris, ayat-ayat yang berbicara tentang waris, dan kalimat yang menyatakan wal aqrabuna aula bil ma'ruf, kerabat dekat kalian lebih utama dengan kebaikan, maka persaudaraan tadi berkurang. Turun kembali seperti persaudaraan antara muslim dengan muslim lainnya. Tidak sampai saling mewarisi. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah, maka beliau awsa yawma Uhud. Beliau mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah pada perang Uhud. Hina hadarahul qitan. Ketika beliau terbunuh dalam perang tersebut, atau ketika beliau terkena tombak dalam perang tersebut oleh Wahsy, seorang budak pilihan yang memang ahli tombak, dibayar untuk membunuh Hamzah oleh Hindun binti Utbah, yang kemudian Hindun pun masuk Islam radhiyallahu taala anha. Khana bin na'azakumullah, ketika akan wafatnya atau hampir wafatnya, mewasiatkan kepada Zaid bin Harithah. Qala in hadatsa bihi haditsul maut, kalau terjadi padaku kejadian yang mematikan aku, maka semua yang aku miliki adalah milikmu. Khana bin na'azakumullah, warisan. Tetapi khana bin na'azakumullah, setelah turun ayat waris, tidak berlaku yang demikian. Kemudian yang bersaudarakan juga diantaranya Ja'far ibn Abi Talib, yang dijuluki dengan Dhul Janahain At-Tayyar. Pernah dengar Dhul Janahain At-Tayyar? Rasulullah SAW ketika Ja'far terbunuh syahid, beliau melihat bahwa Ja'far terbang di dalam jannah dengan dua sayapnya. Maka dalam keadaan dijuluki dengan Dhul Janahain atau At-Tayyar fil Jannah, yang terbang di dalam surga. Itu adalah Ja'far ibn Abi Talib. Dipersaudarakan dengan Mu'ad ibn Jabal dari kalangan Ansar, yaitu akhu Bani Salamah, saudara dari suku Bani Salamah. Maka jadilah keduanya sebagai akhawaini, dua bersaudara. Ja'far ibn Abi Talib dengan Mu'ad ibn Jabal. Jabal. Berkata Ibn Hisham, wa kana Ja'far ibn Abi Talib yawma'idhin ghaiban bi ardil Habasyah. Padahal Ja'far ketika itu dalam keadaan tidak ada, masih berada di negeri Habasyah. Yani Rasulullah SAW sudah mempersaudarakannya sebelum dia datang. Bahwasanya engkau wahai Mu'adz ibn Jabal, aku bersaudarakan dengan Ja'far ibn Abi Talib. Dalam keadaan belum datang Ja'far. Berkata Ibnu Ishaq, wa kana Abu Bakar Siddiq, dan bahwasanya Abu Bakar yang dijuluki dengan As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Abi Quhafah, dipersaudarakan dengan Kharijah Ibnu Zaid Ibnu Abi Zuhair, saudara Bal Harith Ibnu Khazraj, akhawaini, maka keduanya menjadi dua bersaudara, Abu Bakar dengan Kharijah ibn Zaid. Wa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan dengan Utsman ibn Malik. Aku Bani Salim, salah seorang saudara dari keluarga Bani Salim. Ibni Auf, Ibni Amr, Ibni Auf, Ibni Al-Khazraj. Yang artinya, beliau adalah Khazraji, dari suku Khazraj. Dengan Umar bin Khattab menjadi akhawain. Umar dengan Itban. Wa Abu Ubaidah, Ibni Al-Jarrah. Yang namanya adalah Amir Ibni Abdullah. Tapi lebih terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Namanya Amir Ibn Abdullah Ibn al-Jarrah. Wa Sa'ad Ibn Mu'ad, dipersaudarakan dengan Sa'ad Ibn Mu'ad. Yaitu Sa'ad Ibn Mu'ad Ibn Nu'man, saudara dari suku Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini, menjadi dua bersaudara. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, yang nanti akan memimpin perang Yarmuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa ini lebih daripada yang kalian harapkan. Mereka mengharapkan bala bantuan. Kirimkan sekian batalion untuk bertempur melawan Romawi di sini dan seterusnya suratnya begitu. Maka Umar mengirim bala bantuan. Berapa jumlahnya? Satu orang. Yang dikirim Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Dikatakan ini satu orang adalah mengalahkan jumlah yang kalian harapkan. Maka dijadikan sebagai pemimpin. Dan kemudian Allah SWT memenangkan peperangan tersebut dengan tangan atau dengan pimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Mu'ad, yang juga tokoh besar. Sa'ad ibn Mu'ad yang merupakan tokoh dari kalangan mereka, orang-orang Ansar. Wa Abdurrahman ibn Auf, sang dermawan radhiyallahu ta'ala anhu, yang kaya, yang pandai berdagang, yang diberi bantuan ketika dia datang ke Ansar atau hijrah ke Madinah, dia tidak mau. Diberi bantuan-bantuan untuk dia hidup, dia katakan tidak. Lakin dulluni alessu, tunjukkan aku pasar. Minta ditunjukkan pasar. Begitu tunjukkan ke pasar, dia menawar sesuatu, mengantarkannya pada orang lain, dia dapat upah. Upahnya diberikan barang, dijual menjadi dua, dua dijual lagi menjadi empat, dan kemudian jadi kembali kaya lagi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga beliau infakkan hartanya fi sabilillah. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi', saudara Bal Harith ibn Khazraj, dari kalangan Khazraj. Maka Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Rabi' menjadi akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa Zubair ibn Awam wa Salamah ibn Salamah. Salamah ibn Salamah. Salamah yang pertama dengan Salamah yang kedua berbeda. Yang pertama tanpa mad. Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam. Wa Salamah ini namanya. Salamah. Ibn Salamah. Ibn Waqshin. Aku Bani Abdul Ashhal, yang juga dari keluarga Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya menjadi akhawaini, menjadi bersaudara. Zubair bin Al-Awwam dengan Salamah. Wa yuqal, dan dikatakan Bali Zubair Abdullah ibn Mas'ud halifu Bani Zuhrah. Dikatakan pula, wallahu ta'ala alam, ada riwayat lain bahwasanya Zubair ibn Al-Awwam, Bali Zubair wa Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Mas'ud menjadi dua bersaudara. Wa Uthman ibn Affan khalifatul thalith, khalifatul rashid, yang nanti akan menjadi khalifah yang ketiga sepeninggal Rasulullah SAW. Uthman ibn Affan dan Aus ibn Thabit ibn al-Mundhir, dan seorang dari kalangan Ansar yaitu Aus ibn Thabit ibn al-Mundhir. Akhu Bani Najjar, salah seorang saudara dari keluarga Bani Najjar, menjadi akhawain, menjadi bersaudara dengan Uthman ibn Affan. Talhah ibn Ubaidillah, yang termasuk mubasyirin bil jannah, termasuk dikasih kabar berita gembira dengan surga. Dipersaudarakan dengan Ka'ab ibn Malik, Ka'ab bin Malik yang pernah sekali tidak ikut jihad dalam perang Tabuk, tetapi kemudian turun ayat khusus untuk menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan juga Allah berikan taubat kepada tiga orang yang tidak berangkat, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Talha bin Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik adalah salah seorang dari saudara Bani Salamah, maka keduanya akhawaini menjadi dua bersaudara. Wa Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail, dan juga Ubay bin Ka'ab, aku Bani Najjar, yang juga salah seorang saudara dari Bani Najjar, maka dipersaudarakan keduanya menjadi akhawaini, Sa'id ibn Zaid dengan Ubay ibn Ka'ab. Wa Mus'ab ibn Umair, yang dijuluki dengan duta pertama ke Madinah, yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah sebelum mereka berbaiat dengan baiat yang kedua. Dikirim Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan untuk memimpin mereka salat. Dipersaudarakan dengan salah seorang dari mereka dari kalangan Ansar, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Abu Ayyub sungguhnya adalah Khalid ibn Zaid, yang juga dari keluarga Bani Najjar, keluarga Bani An-Najjar. Maka keduanya akhawaini, maka keduanya bersaudara. Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah. Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah dipersaudarakan dengan Abbad, Abbad ibn Bishr ibn Waqshin, salah seorang saudara dari Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa Ammar ibn Yasir, halifu Bani Makhzum, yang bergabung dengan Bani Makhzum. Kenapa dikatakan Halif Bani Makhzum? Karena beliau adalah bekas budak juga, sehingga tidak dijelaskan atau tidak sebutkan nasabnya, maka digabungkan dengan yang memerdekakannya dari Bani Makhzum. Maka dikatakan Halif Bani Makhzum. Dipersaudarakan dengan Hudzaifah, Hudzaifah ibn Yaman, salah seorang dari Bani Absin, yang juga Halif Bani Abdul Ashhal, ini yang bergabung dengan Bani Abdul Ashhal. Maka keduanya akhawaini, Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah ibn Yaman. Wa yuqalu, dan dikatakan pula Thabit ibn Qais ibn Shammas, akhul bal Harith ibn Khazraj, khatib Rasulullah SAW, wa Ammar bin Yasir akhwan, akhawain. Dikatakan pula dalam riwayat lain bahwa ini persaudarakan dengan Ammar bin Yasir bukan Hudzaifah ibn Yaman, tetapi Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais ibn Shammas itu dijuluki dengan khatib Rasulullah, khatibnya Rasulullah SAW, ini tukang pidatonya atau ahli pidatonya Rasulullah SAW, yang biasa Rasulullah SAW suruh untuk berpidato, untuk berbicara. Wa Abu Dharrin, yang namanya kata Ibn Ishaq Barir ibn Junadah, tetapi Ibn Hisham berkata, aku mendengar tidak dari satu ulama, dari sekian ulama, bahwa namanya bukan Barir ibn Junadah, tetapi Jundub ibn Junadah. Abu Dharr Al-Ghifari, bapaknya semut julukannya, karena sayangnya beliau dengan semut, dan dia ketika makan dia ambil seremeh diberikan kepada semut, sampai dijuluki dengan Abu Dharr. Wal-Mundhir ibn Amr Al-Mu'niq. Apa Al-Mu'niq? Al-Musri' Al-Mu'niq li-Mautin, julukannya unik lagi, radiyallahu ta'ala anhu. Mundhir ibn Amr julukannya Al-Mu'niq li-Maut, orang yang bersegera untuk mati, yang semangat untuk mati, yakni dalam jihad fisabilillah, orang yang sangat bersemangat, bersegera ingin mendapatkan syahid. Maka Abu Dharr dipersaudarakan dengan Mundhir, Abu Dharr Al-Ghifari dengan Mundhir ibn Amr al-mu'niq limaut. Mundhir dari keluarga Bani Sa'idah, Ibn Ka'ab dari kalangan Khazraj, maka keduanya akhawain, menjadi dua bersaudara. Berkata Hisham, berkata Ibn Hisham, sami'tu ghairu wahid min al-ulama, aku mendengar tidak dari satu ulama yang berkata bahwa Abu Dzar namanya Jundub Ibn Junadah. Qala Abu Ibn Ishaq rahimahullah wa kana Hatib Ibn Abi Balta'ah, dan juga Hatib Ibn Abi Balta'ah Halif dari Bani Asad Ibn Abdul Uzza dipersaudarakan dengan Uwaim Ibn Sa'idah, saudara dari Bani Amr Ibn Auf. Maka keduanya akhawaini, menjadi dua bersaudara. Wa Salman al-Farisi wa Abu Darda Uwaim Ibn Sa'labah Aqub al-Harith Ibn al-Khazraj juga menjadi akhawaini, menjadi dua bersaudara. Salman al-Farisi dengan Abu Darda. Salman al-Farisi disebut al-Farisi karena memang dari Persia, yang memang sengaja datang ke Madinah untuk menunggu Rasulullah SAW. Karena dia memang hidupnya untuk mencari kebenaran. Dari Persia dia bertanya-tanya tentang kebenaran sampai ditunjukkan tentang pendeta. Dari penyembah api berubah menjadi Nasrani. Ketika pendeta Nasrani tadi sudah tua, renta dan akan wafat, dia katakan, sebelum kau wafat, tunjukkan aku. Kepada siapa aku harus mencari penggantimu untuk mencari ilmu? Dijawab, si fulan sampai yang terakhir berkata bahwa saat ini adalah saat akan munculnya seorang nabi di negeri yang banyak pohon-pohon kurma dan begini, dan disebutkan ciri-cirinya adalah Yathrib. Maka beliau mencarinya sampai melalui perjalanan yang panjang, sampai ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Salman al-Farisi sudah ada di Madinah. Dan dia menyatakan, sungguh, kalau benar ucapan pendetaku dulu, maka inilah orangnya, ciri-cirinya persis. Tinggal satu lagi. Dia tes dengan dua perkara, yang sisa. Yang lainnya dia sudah ketahui, benar semua. Tinggal satu, tanda kenabian di punggungnya, dan tidak makan sedekah. Maka dia datang menemui Rasulullah SAW di bawah pohon, diberi sedekah. Ini sedekah untukmu. Maka diterima oleh Rasulullah SAW, diberikan kepada yang lain, kepada Abu Bakar dan lainnya. Dia tidak makan sama sekali. Maka dia datang lagi mengatakan, ini hadiah untukmu. Ketika dia katakan hadiah, Rasulullah SAW makan. Maka dia menyatakan, sungguh tinggal satu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Tapi bolehkah aku melihat tanda kenabian di punggungmu? Maka Rasulullah tunjukkan, ini yang mau kamu cari. Tunjukkan seperti bulatan, seperti telur. Telur burung yang ada di punggungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang disebut dengan khatimun nubuwah. Khatim an-nubuwah. Ala kulli hal, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu juga seorang yang mengusulkan khandak di perang Khandak. Perang dengan menggali parit itu tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Tetapi ketika pasukan Ahzab datang, pasukan sekutu mengepung Madinah, Rasulullah SAW menerima usulan dari Salman al-Farisi untuk menggali parit, dan itu cara kami berperang di negeri kami dulu. Qanibina na'azakumullah, itulah jasa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dipersaudarakan dengan Abu Darda Az-Zahid, seorang yang zuhud radhiyallahu ta'ala anhu, yang sungguh sangat semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Hisham Uwaimir Ibn Amir wa yuqalu Uwaimir Ibn Zaid. Dikatakan Ibn Hisham bahwa Uwaimir Ibn Amir disebut pula dengan Uwaimir Ibn Zaid. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Darda namanya adalah Uwaimir Ibn Sa'labah, tetapi dikatakan pula wallahu a'lam adalah Uwaimir Ibn Amir, dan dikatakan pula Uwaimir Ibn Zaid. Wallahu ta'ala a'lam. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibn Ishaq wa Bilalun maula Abi Bakar, dan Bilal maulanya Abu Bakar, ini budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muadzinnya Rasulullah sallam, dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah ibn Abdurrahman Al-Khath'ami. thumma ahadul faza', dan salah seorang dari suku faza' atau dijuluki pula dengan qaza', pakai qaf. Allah Ta'ala a'lam. Maka Bilal dipersaudarakan dengannya. Fa ha'ula'i man summiya lana mimman kana Rasulullah sallam akha bainahum min ashabih. Dan itu yang disebutkan kepada kita secara riwayat nama-namanya tentang dua orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara sahabat-sahabatnya. Falamma dawwana Umar bin Khattab dawawin bisyam, ketika Umar bin Khattab menyusun dewan, menyusun catatan, yakni catatan nama-nama yang dipersaudarakan sipulan. Wa kana Bilalun qad kharaja ila Syam, sedangkan Bilal sudah keluar berangkat ke Syam. Faqama biha, dan tinggal di sana di Syam mujahidan, sebagai mujahid fi sabilillah. Maka Umar pun ketika menyusun dalam keadaan beliau di Syam, qala li Bilal, berkata kepada Bilal, ila man taj'al dewanaka ya Bilal, kepada siapa engkau digabungkan wahai Bilal, saya akan mencatat kamu di mana bersama siapa. Qala ma'a Abi Ruwaihah, perhatikan tadi Bilal dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Maka ketika ditanya, engkau ya Bilal waktu itu bersama siapa digabungkan, dipersaudarakan, maka Bilal mengatakan, ma'a Abi Ruwaihah la ufariquhu abadan, aku dengan Abi Ruwaihah dan aku tidak berpisah dengannya selama-lamanya. Lil-ukhuwati allati kana Rasulullah SAW aqada bainahu wa baini, karena persaudaraan yang Rasulullah SAW ikatkan antara aku dengan dia. Fadum ilaihi wa dhamma diwan al-habasha ila khat'am, maka Umar pun menggabungkan dia kepadanya. Maka digabungkan dewan Habasyah ila Khat'am. Dewan Habasyah, catatan orang-orang Habasyah, digabungkan dengan catatan orang-orang dari Khat'am. Khat'am adalah kabilahnya Abu Ruwaihah. Tadi saya baca Khat'ami atau Khat'i, ini salah cetak. Harusnya Al-Khat'ami, kurang mim di atas. Yang salah cetak diperbaiki. Limakani Bilal minhum, karena kedudukan Bilal bersama mereka. Fahuwa fi Khat'am ila hadal yaumi bisyam, maka beliau digabungkan dengan suku Khat'am sampai hari ini di Syam. Enam. Yang berikutnya dibahas adalah orang yang pertama terbunuh di Madinah. Qala Ibnu Al-Azhakumullah, dikisahkan oleh Ibnu Ishaq radhiyallahu rahimahullahu taala, wa halaka fi tilkal ashhur Abu Umamah As'ad ibn Zurarah. Dan yang terbunuh atau yang meninggal pada bulan-bulan tersebut, tilkal ashhur, adalah Abu Umamah yang bernama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala anhu. Wal masjid yubna, ketika masjid sedang dibangun, aqadathu dabhah aw ash-shahqah, yani tertimpa dabhah aw ash-shahqah. Dabhah itu ditebas dengan pedang, kalau syahqah adalah dicekik. Wallahu taala a'lam. Berkata Ibnu Ishaq, hadatsani Abdullah ibn Abi Bakar, menyampaikan kepadaku Abdullah anaknya Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, dari Yahya ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn As'ad ibn Zurarah, dari cucunya As'ad ibn Zurarah, menceritakan tentang kakeknya As'ad ibn Zurarah ketika terbunuh. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW ketika itu berkata, bi'sal mayyitu Abu Umamah li Yahud wa munafiq al-Arab, sungguh sejelek-jelek orang yang terbunuh oleh Yahudi dan munafiq al-Arab. Bukan mayit yang jelek ya, ini sejelek-jelek pembunuhan oleh Yahudi dan munafiq, begitu lebih tepat terjemahnya ya. Ini sedang menjelekkan, sedang menceritakan jeleknya munafiqin dan juga Yahudi, tidak ada lain. Yang membunuh beliau radhiyallahu taala anhu salah satu dari dua golongan. Kalau enggak Yahudi, munafiqil Arab, orang-orang Arab yang masih nifaq. Di Mekah tidak ada munafiqin. Tetapi ketika sudah di Madinah, kaum muslimin sudah mendominasi dan Rasulullah SAW sudah memimpin, sudah berkuasa di sana, maka muncullah orang-orang yang berpura-pura Islam padahal munafik. Qul inna a'udzubikumullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini adalah korban pembunuhan yang terjelek. Kenapa pembunuhan yang terjelek? Karena baru selesai ditulis perjanjian. Baru selesai ditulis perjanjian untuk jangan saling menzalimi, jangan saling merampas harta, jangan saling membunuh. Hendaklah saling dukung-mendukung, saling bela-membela. Kalau ada serangan dari luar, kita bahu-membahu untuk membela negeri ini dan seterusnya. Tiba-tiba terjadi pembunuhan. Maka Rasul menyatakan, bisa al-mayyit li-yahud. Sungguh sejelek-jelek orang yang terbunuh oleh Yahudi. Ini sejelek-jelek pembunuhan Yahudi, sejelek pembunuhan munafikil Arab adalah ini. Yaqulun, mereka berkata, kata Nabi SAW, mereka pasti akan berkata, lau kana nabiyan lam yamut sahibuhu. Kalau saja dia benar-benar Nabi, niscaya enggak akan terbunuh temannya. Niscaya temannya enggak akan terbunuh. Pasti mereka akan berkata begitu. Lihat, kalau benar-benar Nabi, enggak akan terbunuh itu sahabatnya, temannya. Maka Rasulullah menyatakan, wala amliku li nafsi wala li sahibihi minallahi syai'a. Aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas diriku, demikian pula atas saudaraku ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang menakdirkan, maka aku tidak berkuasa apapun terhadap diriku maupun terhadap sahabatku. Rasulullah SAW menyatakan, ini qada wal qadar. Allah sudah takdirkan. Dan aku tidak memiliki apapun bisa menentang Allah. Tidak mungkin aku bisa menentang takdir yang Allah takdirkan. Aku tidak memiliki kuasa atas diriku maupun atas sahabat. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, wa haddatsani 'Asim ibn 'Amr ibn Qatadah al-Ansari. Menyampaikan kepadaku 'Asim ibn 'Umar ibn Qatadah al-Ansari, annahu lamma mata Abu Umamah, ketika meninggal Abu Umamah, yaitu As'ad ibn Zurarah, ijtama'at Banu Najjar, berkumpul Banu Najjar. Banu Najjar adalah sukunya, sukunya As'ad ibn Zurarah. Semuanya berkumpul ila Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW. Wa kana Abu Umamah naqibuhum. Sedangkan Abu Umamah adalah naqib mereka, pimpinan mereka. Faqalu lahu, maka Rasulullah SAW berkata, maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna hadzal rajul qad kana minna haitsu qad alimt. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini yang terbunuh ini kedudukannya di depan, di atas kami sebagaimana kau telah ketahui. Yani pemimpin. Faj'al minna rajulan makana. Maka tentukanlah di antara kami seseorang menggantikan As'ad bin Zurarah yang terbunuh. Yuqimu min amrina ma kana yuqim. Untuk meluruskan, untuk membimbing urusan kami sebagaimana As'ad bin Zurarah memimpin kami. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, antum akhwali, kalian adalah saudara-saudara ibu. Sudah masih ingat ya, bahwasanya ibu Rasulullah SAW, Aminah, adalah dari Bani Najjar. Wa ana bima fikum, wa ana naqibukum. Kalian adalah saudara-saudara ibuku. Wa ana bima fikum, dan aku dengan apa yang ada pada kalian, dan aku masih berkait dengan kalian, ini masih ada hubungan persaudaraan, kalian adalah saudara-saudara ibu kami, maka ana naqibukum, maka akulah naqib kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana bin azakumullah. Lihat, Rasulullah SAW menentukan dirinya sebagai naqib mereka, pengganti As'ad bin Zurarah, dan ini memiliki dua faedah penting. Yang pertama, kariha Rasulullah SAW an yakhussa biha ba'duhum duna ba'd. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak suka untuk mengutamakan salah seorang mereka di atas yang lainnya. Nanti terjadi sesuatu di kalangan mereka. Karena setelah sepeninggal As'ad bin Zurarah, mereka semua akram. Dan biasanya kalau akram itu bersaing. Tahu akram? Akram itu imbang. Apa sih? Unda-undi. Hampir sama semuanya. Sehingga kalau dipilih yang itu, yang ini kenapa enggak saya? Kalau pilih yang ini, yang sana juga makar berkata seperti itu. Dan seringkali akram itu seperti itu. Maka ketika tidak ada lagi yang menonjol seperti As'ad bin Zurarah, maka Rasulullah SAW tidak menggantikan dari salah seorang mereka yang hampir sama semuanya, maka Rasulullah menjadikan dirinya sebagai nakhib mereka. Wa kana min fadli Bani Najjar. Hikmah kedua adalah ini keutamaan Bani Najjar. Apa keutamaan Bani Najjar? Nakhib mereka adalah Rasulullah langsung sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana min fadli Bani Najjar alladhi kanu ya'udduna ala qaumihim an kana Rasulullah sallallahu naqibahum. Maka Bani Najjar memiliki keutamaan tersendiri karena Rasulullah SAW adalah nakib mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. At-tafkir fil a'lami bihuduri waktu salah atau fil i'lami bihuduri waktu salah. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa dan bagaimana untuk memberitahu datangnya waktu salat. Maka Rasulullah SAW membicarakan dengan para sahabatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Falamma ma'anna Rasulullah SAW bil Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah tentram di Madinah. Wajtama'a ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin. Dan sudah berkumpul saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Wajtama'a amrul ansar. Dan orang-orang ansar pun sudah bersatu. Alhamdulillah. Istahkama amrul Islam. Maka urusan Islam menjadi mantap. Istahkama dari kata muhkam, yani mantap. Faqamatus salah, ditegakkanlah salat. Wa furidatiz zakah, dan juga diwajibkan zakah, dan juga as-siyam, dan juga puasa. Wa qamatil hudud, dan tegak pula hukum-hukum had. Wa furidal halal wal haram, dan kemudian ditegakkan pula halal dan haram. Wa tabawwa al-islam baina adhhurihim. Maka tegaklah Islam di atas punggung-punggung mereka atau di antara punggung-punggung mereka. Kana hadzal hayy min al-ansar humul ladzina tabawwa'ud dar. Maka merekalah hadzal hayy, kampung mereka dari kalangan Ansar, merekalah yang tabawwa'ud dar, yang mempersiapkan tempat untuk tegaknya Islam. Wal iman, dan juga mempersiapkan iman sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan muhajirin. Ini sudah beriman sebelum mereka datang. Berarti mempersiapkan tempat dan mempersiapkan iman sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Naam. Mereka mempersiapkan tempat dan juga mempersiapkan iman, dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya, bahkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan tamu-tamunya lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Ini kehebatan orang-orang Ansar. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimaha. Dan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, innama yajtami'un nas ilaihi lis-salah. Hanya saja manusia itu kumpul untuk salat. Lihini mawaqitiha. Ketika datang waktu-waktunya. Bighairi da'wah. Tanpa panggilan. Jadi tadinya, hanya diberitahu oleh Rasulullah SAW waktunya. Kalau matahari begini, maka kumpul untuk salat duhur. Kalau bayangan sudah begini, maka kumpul untuk salat asar. Kalau sudah terbenam matahari dan muncul syafaqul ahmar, maka kumpullah untuk salat maghrib. Ketika hilang syafaqul ahmar, maka kumpullah untuk salat isya. Kalau terbit fajar, maka kumpullah untuk salat subuh. Hanya begitu saja. Sehingga mereka berkumpul tanpa ada panggilan apapun. Fahamna Rasulullah SAW hina qadimaha. Maka Rasulullah SAW sangat ingin, hamna itu keinginan yang sangat, hina qadimah, ketika sampai di Madinah dan sudah ditegakkan salat, ingin an yaj'ala buqan kabuq yahud, ingin memanggil dengan sesuatu seperti memanggil dengan trompet, seperti Yahud ketika memanggil kaumnya untuk salat, mereka memanggilnya dengan trompet. Sangkakala kabuqil yahud alladhi yad'una bihi li salatihim, yang Yahudi memanggil mereka, anggota mereka, kaum mereka untuk sholat dengan trompet. Yang kemudian dilanjutkan oleh para tentara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kumpul, datar-datar, kumpul. Datar-datar, war. Mati trompet, lahir trompet, menang trompet, kalah trompet. Qanibidin a'azakullah, ini kebiasaan dari Yahud. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Thumma karihahu. Nabi ingin memanggil seperti itu dengan trompet, tapi tidak suka. Tidak mau, Rasulullah SAW. Tidak mau sama dengan mereka. Tapi ingin memanggil dengan sesuatu. Thumma amara bin naqus. Kalau begitu, lonceng saja. Fanuhita. Maka diukirlah sebuah lonceng. Dibikin oleh mereka, oleh pandai besinya. Liyadrabihi lil muslimin lil salah. Untuk dipukul nanti sebagai tanda panggilan sholat. Tetapi juga beliau tidak suka. Kenapa? Karena sama menyerupai Nasrani yang memanggil umatnya ke gereja dengan lonceng. Deng, deng, deng. Yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Di jam-jam mereka di masjid-masjid. Jam besar. Di masjid itu kalau bunyi, bang. Masya Allah. Itu kebiasaan Nasrani. Sudah masuk ke masjid sekarang. Tadi di rumah-rumah, sekarang sudah mulai masuk masjid. Maka masjid-masjid kaum muslimin yang masih ada lonceng-lonceng gerejanya, hendaklah dimatikan loncengnya saja. Jamnya biar, jangan dibuang. Biarkan jamnya, loncengnya saja dibuang. Jangan pakai bunyi-bunyian seperti itu. Itu adalah kebiasaannya orang-orang Nasrani. Qul inna a'udzubikumullah. Maka Rasulullah SAW berpikir, dengan apa memanggil kaum muslimin dan mengingatkan sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu asar. Fabainama hum ala dhalik, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, id ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Ta'labah ibn Abdul Rabbih akhu bal Harith ibn al-Khazraj an-Nida. Ketika seperti itu, tiba-tiba Abdullah ibn Zaid, salah seorang dari Khazraj, dari saudara Bal Harith, tiba-tiba bermimpi. Ra'a an-nida'a. Fa'ata Rasulullah SAW. Mendatangi Rasulullah SAW. Faqala lahu ya Rasulullah. Innahu tafa bi hadhihi laylat ta'ifun. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku didatangi sesuatu malam tadi ketika aku tidur. Apa itu? Qala marra bi rajulun alaihi thawbani akhbarani. Datang kepadaku dua orang memakai pakaian hijau, membawa lonceng di tangannya. Fakultulahu, maka kukatakan kepadanya, ya Abdullah, atabi'u hadhan naqus? Wahai hamba Allah, apakah kalian menjual lonceng itu? Aku akan membelinya. Qala wa ma tasna' bihi, kata dua orang tadi, apa yang akan kau perlakukan dengan lonceng ini? Qala qultu nad'u bihi ila shalah, kami akan memanggil orang-orang untuk salat dengan lonceng itu. Qala, maka dua orang tadi menjawab, afala adulluka ala khairin min dhalik, maukah aku tunjukkan dengan yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu, aku katakan, apa itu yang lebih baik? Qala taqulu, kau ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Fani bin 'Azzaqumullah. Dalam kisah yang lebih lengkap disebutkan pula ketika dia melihat lagi dua orang membawa trompet. Aku katakan kepadanya seperti tadi, atabiya hadzal buq, apakah kalian jual trompet itu? Maka mereka pun menjawab, wa ma tasna'u bihi, apa yang akan kau perbuat dengannya? Qala, aku ingin memanggil orang untuk salat dengan trompet itu. Qala hal adulluka ala khairin min dhalik, maukah aku tunjukkan engkau kepada yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu, aku katakan apa itu? Qala, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir azan diajarkan oleh orang tadi dalam mimpinya. Falamma akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, innaha la ru'ya haqq insyaallah. Ini adalah ru'ya haqq insyaallah. Ini adalah mimpi yang haqq insyaallah. Karena bin a'udzubillah, apakah ini berarti berdalil dengan mimpi? Tidak. Ini bukan berdalil dengan mimpi, tapi berdalil dengan ucapan Rasulullah sallallahu yang berkata, ini mimpi yang haqq. Kalau kita mimpi, kemudian tidak ada Rasulullah SAW yang mengatakan ini mimpi hak atau mimpi batil, apakah bisa jadi hujjah? Apakah bisa jadi dalil? Tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ini hak atau batil, karena Rasulullah SAW dalam keadaan sudah tidak ada. Maka yang ada adalah hadis-hadisnya dan Al-Quran yang lengkap, cocok dengan Quran dan Sunnah, maka itu mimpi yang benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itu mimpi yang batil. Maka ikhwan bin a'azakumullah, tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa pula menggugurkan satu hukum. Itu mimpi. Ya, kedudukan mimpi tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa mengurangi satu hukum, enggak bisa menggugurkan satu hukum. Enggak bisa merubah yang halal jadi haram, enggak bisa merubah yang haram jadi halal. Tiba-tiba kamu bermimpi didatangi orang yang sangat putih bersih bercahaya mukanya. Ya. Yang kamu menduga ini pasti Rasul. Quran berkata kepadamu, wahai fulan bin fulan, aku Rasulullah. Aku merubah syariat yang pernah aku ajarkan kepadamu. Sekarang sholatlah seperti ini. Sekarang sholatlah seperti itu. Dirubah. Apakah mimpi ini bisa diterima? Tidak bisa. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah mimpi yang hak? Bagaimana kita memastikan kalau itu benar-benar Rasulullah SAW? Dan bagaimana mungkin Quran dan Sunnah bisa dirubah oleh sebuah mimpi? Sehingga ikhwanikun a'azakumullah, mimpi ketemu Nabi Khidir sekalipun yang mengatakan kepadamu bahwa kamu sekarang bebas, tidak perlu salat lagi. Hati-hati, itu bukan Nabi Khidir, itu syaitan, iblis yang menyerupai Nabi Khidir dan kemudian mengatakan kepadamu supaya jangan salat. Tetaplah salat, tetaplah beribadah, tetaplah kamu memegang syariah. Jangan digugurkan hanya karena sebuah mimpi. Barakallahu fikum. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Innaha la ru'ya haq. Itu adalah mimpi yang hak, insyaAllah, kata Nabi. Faqum ma'a bilalin fa'alqiha alaih. Berdirilah engkau bersama Bilal dan ajarkanlah Bilal. Agar Bilal lah yang mengumandangkannya. Wal yu'adzin biha, hendaklah Bilal mengumandangkannya. Fa innahu anda sautan minka, karena beliau lebih keras suaranya daripada kamu. Qanibirina azakumullah, anda maknanya adalah anfad. Anfad maknanya ab'ad sautan, lebih jauh nyampenya. Ini suaranya akan nyampe lebih jauh karena lebih keras. Qanibirina azakumullah, riwayat-riwayat yang seperti inilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa mengeraskan suara ketika azan itu adalah sunnah. Kalau saja tidak sunnah, niscaya yang azan cukup Abdullah ibn Zaid, karena dia yang hafal mimpinya. Abdullah ibn Zaid yang memimpi radhiyallahu taala anhu, maka dia berhak untuk mengumandangkannya karena dia yang hafal kalimat-kalimatnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyatakan imlakkan pada Bilal? Karena Bilal suaranya lebih jauh, ini lebih nyampe kepada orang yang jauh. Menunjukkan bahwa dianjurkan yang lebih keras suaranya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mukabbir shaut itu sunnah, atau diistilahkan dengan masalih mursalah. Masalih mursalah adalah maslahah yang sesuai dengan tujuan syariat. Rasulullah SAW memerintahkan keras, dan ini penggeras, maka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukan bid'ah hasanah, bukan. Tapi sunnah yang dijuluki dengan masalih mursalah. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka adzanlah Bilal. Falamma adzana biha Bilal sami'ahu Umar bin Khattab. Ketika Bilal adzan dengan suaranya yang keras, Umar bin Khattab mendengar kalimat tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ila akhirih. Fakharaja ila Rasulullah SAW, maka Umar mendengar kalimat itu, keluar menemui Rasulullah SAW segera. Wahuwa yajurru rida'ahu, dalam keadaan sampai belum sempat memperbaiki pakaiannya. Ini yani dalam keadaan masih terseret pakaiannya. dan mengatakan, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla hadzal ra'y, sungguh aku bermimpi dengan azan yang seperti ini, sama mimpinya. Faqala Rasulullah SAW, walillahil hamdu ala dzalik. Kata Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas yang demikian. Berarti ini semakin benar, semakin mantap lagi bahwa ini adalah mimpi yang hak. Qala bin Ishaq, haddatsani bi hadzal haditsi Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Tha'laba ibn Abd Rabbi an abihi. Qala ibn a'azakumullah, bisakah seseorang berkata setelah membaca kisah adzan ini, sayang sekali ya, yang diusulkan baru dua, trompet sama lonceng. Coba usulkan duf, pasti diterima. Karena enggak bertentangan, enggak menyerupai Nasrani, juga enggak menyerupai Yahudi. Ya, apa kira-kira? Ya. Ucapan seperti ini bisa diterima? Tahu duf, beduk. Nah, kan tidak menyerupai Nasrani, tidak menyerupai Yahudi. Hah? Bagaimana kira-kira? Sungguh ucapan yang seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini yang berbicara Rasulullah SAW, dan yang menyatakan ru'ya hak, ini mimpi yang hak juga Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ada ucapan Rasulullah SAW, batallah semua usulan-usulan yang lain. Mau usulan seruling kek, mau usulan apa lagi, semua batal. Atau api dinyalakan di tempat tinggi, wah api sudah menyala, berarti sudah datang waktu salat. Semuanya batil. Sebab sudah ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kalau sudah ja'ati sunnah, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya. Jika sudah datang sunnah, maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyelisihinya. Enggak boleh menyatakan, tapi kayaknya kalau pakai bentuk lebih bagus. Qul inna a'udzubikumullah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil salat kecuali satu saja, yaitu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Titik. Selesai. Tidak ada tambahan sebelumnya, tidak ada tambahan setelahnya. Jangan sok pinter di hadapan Rasulullah SAW. Jangan sok pinter di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan sok pinter di hadapan para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka tidak menambahi di awalnya, mereka tidak menambahi di akhirnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.